الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Pada pertemuan terakhir kita sudah melewati keterangan tentang as-sirat. Telah disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah Syaikh Zaid Al-Madkhali tentang yakni siapa saja yang akan melewati sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas Jahannam. Kemudian juga bagaimana keadaan mereka orang-orang yang melintasinya. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke matan berikutnya dari kalam al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, wa uminu bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman dengan syafaat nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali pula yang dikabulkan syafaatnya, al-musyaffa', yakni yang dikabulkan syafaatnya. ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أهل البدع والضلال. Dan tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali ahlul bid'ah dan para pengusung kesesatan. Terkait dengan permasalahan syafaat sebagaimana digambarkan oleh para ulama dalam kutub al-aqidah bahwa manusia terbagi tiga di dalam permasalahan syafaat. Golongan pertama yang ekstrim di dalam permasalahan syafaat ini, sampai-sampai mereka menetapkan adanya syafaat yang itu telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagaimana keadaan yakni kelompok yang menyimpang dari kalangan mutasawwifah atau tasawuf. Kemudian golongan kedua yang mengingkari adanya syafaat, ini pembahasan kita terkait dengan syafaat untuk ahlul kabair. Mereka yang mengingkari syafaat karena berkeyakinan bahwa siapa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, maka tidak akan keluar lagi darinya. Kelompok yang kedua yang menafikan adanya syafaat adalah Al-Khawarij wal Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka. Sedangkan golongan yang ketiga, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni mereka menetapkan dari perkara syafaat ini yang ditetapkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, yakni ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaannya, dan menafikan apa-apa dari syafaat tersebut yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwa tidaklah terjadi syafaat ya, kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap yang disyafaati. Kita lihat keterangan Al-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Qala min aqidati ahli sunnati wal jama'ati السائرين على نهج السلف الصالح الإيمان بالشفاعة termasuk dari keyakinan atau akidah ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj as-salafus salih, di atas jalan salafus salih, adalah al-imanu bisyafa'ah, beriman dengan adanya asy-syafa'ah, adanya syafaat. Asy-syafa'ah didefinisikan oleh para ulama, yakni ta'rif dari asy-syafa'ah adalah at-tawassutu lil ghairi fi jalbin naf'i atau daf'i dhurri. Wa syafaat adalah at-tawassutu lil ghair, yani mengantarai atau menjadi penengah lil ghair, untuk kepentingan orang lain. Fi jalbin naf'i, baik dalam upaya untuk mendapatkan manfaat, yakni manfaat untuk orang lain tersebut, au daf'i dhurri, atau untuk menolak mudarat atau bahaya. Ini syafaat. Jadi sekali lagi definisi syafaat adalah menengahi atau mengantarai untuk kepentingan pihak lain. Ya, untuk kepentingan pihak lain, baik dalam upaya untuk mendapatkan manfaat atau tertolaknya, tertahannya suatu bahaya. Ini syafaat. Dan diantara karya para ulama yang membahas tentang permasalahan syafaat ini, ya, yang paling lengkapnya sejauh yang saya ketahui, kitab Asy-Syafa'ah karya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kata Syekh Zaid selanjutnya, wasyafa'atu syafa'atan, dan syafa'at ada dua macam, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafa'at manfiyah artinya syafa'at yang ditiadakan, ya, syafaat yang tidak ada hakikatnya. Ini yang pertama. Wasyafa'atun musbatatun, dan syafaat yang musbatah, yang ditetapkan adanya. Artinya benar-benar syafaat itu ada dan akan bermanfaat bagi yang diberi syafaat. Ini syafaat musbatah. Kemudian kata beliau melanjutkan keterangannya, fasyafa'atul manfiyatu hiya allati nafaha al-Qur'an. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an telah menegaskan bahwa tidak ada syafaat manfiyah ini. Wahia ma ya'taqiduhu al-musyrikun fi alihatihim. Wa syafaat manfiyah adalah syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin fi alihatihim, pada sesembahan-sesembahan mereka. Wa annahum yashfa'una lahum, bahasanya sesembahan-sesembahan mereka itu akan bisa memberikan syafaat untuk mereka. Wa annahum yarfa'una hawaijahum ila Allahi fatuqda, bahasanya para pemberi syafaat itu menurut keyakinan mereka orang-orang musyrikin akan mengangkat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu dari sini bahwa para pemberi syafaat itu dijadikan perantara oleh mereka para penyembahnya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meyakini bahwa para pemberi syafaat nanti itulah yang akan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan ditunaikan atau diberikan oleh Allah apa yang menjadi hajat atau kebutuhan mereka. Ini keyakinan orang-orang musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka yang mereka harapkan syafaatnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahasanya mereka orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengibadahi yang selain Allah tidak di atas keyakinan bahwa yang mereka minta itu atau yang mereka berdoa kepada yang selain Allah itu bisa memenuhi hajat-hajat mereka. Tapi mereka meyakini bahwa yang mereka berdoa kepada sembahan-sembahan ini akan menyampaikan apa yang menjadi permintaan mereka kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan sebab syafaat para pemberi syafaat ini. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Nah, dari sisi ini, ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa orang-orang musyrikin, musyrikin Arab adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Ya, ini sudah kita lewati pada pembahasan Al-Ba'ats. Mereka orang-orang musyrikin tidak meyakini adanya kiamat. Oleh karena itu, syafaat yang diharapkan oleh mereka adalah terkait dengan hawaij ad-dunyawiyah. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawi. Kemudian, ditinjau dari sisi ini pula, kita melihat bahwa kesyirikan yang ada pada orang-orang musyrikin di masa kita itu kondisinya lebih parah dibandingkan kesyirikan yang ada pada musyrikin awwalin, ya, orang-orang yang diutus di tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan mereka orang-orang musyrikin di masa itu berkeyakinan bahwa yang bisa memberi apa yang mereka minta hanya Allah. Tetapi musyrikin di masa kita berkeyakinan bahwa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberi apa yang mereka minta. Dari sini mereka musyrikin di masa kita bukan hanya terjatuh dalam kesyirikan di dalam permasalahan al-uluhiyah dengan menunjukkan peribadatan kepada yang selain Allah, juga mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam permasalahan apa? Rububiyah. Sampai-sampai sebagaimana Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Ahkamul Janaiz, pada bagian akhir dari kitab beliau tentang bid'ah al-janaiz, beliau menyebutkan tentang ini keyakinan yang ada pada orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan, adanya spesialisasi, ya, kekhususan dari kuburan-kuburan yang dianggap keramat tersebut. Ya, ada kuburan bidang rizki, ada kuburan bidang jodoh. Ya, sampai digambarkan oleh saya persis seperti spesialisasi di bidang kedokteran di sini. Ya, ada spesialisasi kulit, ya, ada mata, ada PHT dan semisalnya. Ini. Dan subhanallah, ya, ternyata apa yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullah itu bukan hanya terjadi, ya, di yakni tempat yang beliau ceritakan, bahkan termasuk, ya, di sebagian kuburan dikeramatkan di sekitar kita, ya, di sekitar kita, ya, tidak jauh dari tempat kita. Baik, di sana ada kuburan Mbah Fulan, ini spesialis jodoh, ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa yakni menghilangkan, ya, kesembahan-kesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala dari yakni wilayah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berada di tengah wilayah tersebut. Kemudian jika kita mengetahui bahwa syafaat yang diyakini oleh mereka orang-orang musyrikin adalah syafaat yang tidak ada hakikatnya atau diistilahkan dengan syafaat manfiyah. Ya. Kenapa demikian? Karena memang tidak terpenuhi untuk bisa terwujudnya manfaat tersebut. Baik ditinjau dari para pemberi syafaatnya yang diharapkan oleh mereka ataupun orang-orang yang diberi syafaat tersebut. Sebagaimana nanti akan kita pelajari pada persyaratan asy-syafa'ah al-mutsabbatah, syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Kemudian dibawakan oleh Syekh Zaid di sini dalil yang menunjukkan tentang bagaimana yakni hakikat orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus. Kama qala Allah azza wa jal anhum, sebagaimana Allah azza wa jal telah berfirman tentang mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kami tidaklah beribadah kepada yang selain Allah, mereka yang diibadahi oleh mereka orang-orang musyrikin ini, kecuali harapan kami agar yang kami ibadahi, yang kami berdoa kepada mereka itu mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini harapan mereka orang-orang musyrikin, yakni al-qurbah, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan yang menurut mereka para pemberi syafaat mereka. Juga pada ayat yang lain, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada yang selain Allah sesuatu yang la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, tidak mampu untuk memberikan mudarat, tidak pula manfaat. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah, bahwa mereka yang kami beribadah ini, ya, kami beribadah kepada mereka adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang mudah ala mereka, ya, orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, istilah mereka gampang, ya, nanti kalau sudah rajin soan sama kuburan Mbah Fulan, itu nanti Mbah Fulan nantinya akan mengenalkan kepada Allah, ya, istilah mereka, ya Allah, ya, menurut mereka ini cerita mereka, ini orang rajin soan ke kuburan saya, ya, mudahkan urusannya. Ya. Ini keyakinan mereka. Sehingga di sisi mereka, tidak sholat, tidak penting. Yang penting rajin soan ke kuburan. Ya, wal'iyadu billah. Dan sekali lagi, keyakinan yang semisal ini keyakinan yang tersebar, ya, di sebagian kalangan kaum muslimin. Maka dari sini, penting untuk kita semua betul-betul memahami betapa butuhnya mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin, akan da'watul tauhid, ya, sehingga mereka mengenal hakikat agama mereka, agama tauhid, yakni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian berikutnya, wasyafa'atul musbatatu hiya allati asbataha al-Qur'anul Karim wa athbatatha as-sunnatul mutahharatu. Sedangkan syafaat musbatah, syafaat musbatah, yakni syafaat yang kedua, adalah syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim keberadaannya, demikian pula sunnah yang suci, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan syafaat tersebut. Kemudian walin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syafa'atun, dan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki syafaat. Ini menunjukkan bahwa syafaat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau tidak hanya satu syafaat saja. Minha, di antara syafaat-syafaat tersebut, al-khasah. Ada syafaat yang khusus, ya, yang Allah karuniakan secara khusus untuk nabi kita saja, tidak untuk yang lainnya. Wa minhal mushtarakah. Dan di antara syafaat-syafaat itu ada yang mushtarakah, yang bersekutu padanya, ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memilikinya, demikian pula yang lainnya dari kalangan al-anbiya, ya, para nabi dan kaum mukminin. Jadi syafaat yang ada syafaat yang khusus bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang musytarakah, yang bersekutu padanya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasyafa'atul uzma, adapun syafaat uzma, asyafa'atul uzma khasatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan syafaat yang khusus Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak kepada yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan asyafa'atul uzma? Wahiyya syafa'atuhu fi ahli al-mawqifi. liyafsulallahu tabaraka wa ta'ala bainahum wa yujazi kullan min jinsi amalihi hatta yakuna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Syafaat uzma adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul mauqif, ya, yakni untuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar, di mana pada kondisi yang demikian berat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejarak 1 mil dan manusia berkeringat sesuai dengan keadaan amalan mereka dan tidak ada yang mendapatkan naungan pada hari tersebut kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka. Kondisi yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam syafaat ini, syafaatul uzma, ini permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yakni keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan memberikan balasan kepada masing-masingnya sesuai dengan jenis amalannya. Hatta yakuna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sehingga terbagilah mereka, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jannah dan sebagian mereka fis sa'ir dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Syafaat ini atau disilakan dengan asy-syafa'atul uzma, hadihi hiya syafa'atul uzma, atau disilakan dengan juga dengan al-maqamul mahmud, karena dengan syafa'at tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam dipuji ya oleh seluruh ahlul mauqif. Dan ini pula syafaat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jadi dari seluruh syafaat yang ada, inilah syafaat yang terjadi yang pertama kali, asy-syafa'atul uzma. Terkait dengan syafaat ini, ahlul ahwa wal bidah dari kalangan al-khawarij, demikian juga mu'tazilah, mengakuinya. Yang mereka ingkari terkait dengan yakni syafaat untuk ahlul kabair. هذه هي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها الرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. شفاعة عظمى ini adalah syafaat yang ya'tadziru 'anha ar-rusul. Para rasul meminta uzur dari bisa memberikan syafaat ini, yakni mereka minta uzur tidak mampu. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimus salatu wassalam hatta tanzila bisahati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga sampailah bisahati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di posisi atau pelataran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana laha, sayalah pemilik syafaat tersebut. Sayalah pemilik syafaat tersebut. Faya'ati wa yasjudu tahta al-arshi wa yusni ala Allahi tabaraka wa ta'ala bimahamida jalilatin taliku bi'azamatihi wa jalalihi. Maka beliau pun segera mendatangi Allah tabaraka wa ta'ala, sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau pemilik syafaat tersebut. Beliau sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dengan pujian-pujian yang agung yang sepadan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau dalam keadaan demikian selama satu Jumat. Ya, jadi satu pekan. Beliau sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan ketika itu. Hatta yuqala lahu, sampai kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa', hingga dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, angkatlah kepalamu dan katakanlah, maka perkataanmu akan didengar, dan berikan syafaat, maka syafaatmu akan dikabulkan. Ini sebagaimana pada riwayat muttafaqun alaih dari hadis Anas. Fa ya'dhanullahu tabaraka wa ta'ala lahu bisyafa'ah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan syafaat. Dari sini kita mengetahui bahwa tidaklah syafaat, walaupun itu syafaat musbatah, terjadi kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya seluruh syafaat dengan berbagai jenisnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada firman-Nya, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat itu seluruhnya. Oleh karena itu tidak akan terjadi kecuali setelah adanya izin dari pemiliknya. Kemudian fayatanazzalu li fasli al-qada'i baina 'ibadihi nuzulan haqiqiyyan yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Nuzulan haqiqiyyan, benar-benar turun, ya. Bukan kinayah, tetapi benar-benar turun dengan sifat turun yang sesuai dengan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Berbeda dengan turunnya makhluk-makhluknya. Ya. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala sepadan dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Wa hadhihi syafa'atun khasatun linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja, tidak untuk yang lainnya. Ini syafaat khusus yang pertama, yakni asy-syafa'atul uzma. Kemudian wa syafa'atuhu fi awwali man yadkhulul jannata khasatan bihi aidan. Dan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang masuk ke dalam jannah pertama kali. Karena sebagaimana diketahui, ya, yang masuk ke dalam jannah ada yang langsung, yakni pertama dengan mereka yang Allah Subhanahu wa taala masukkan di awal kali. Sebagian dari mereka yang masuk ke dalam jannah Ya, ada yang dengan sebab dosa dan kemaksiatannya harus dibersihkan dahulu di dalam neraka. Selain nanti pada pembahasan syafaat untuk ahlul kabair. Nah, terkait dengan mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan, ya, ketika melintasi shirath, ya, sampai, ya, mereka di depan jannah Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mereka masuk ke dalam jannah, ya, kecuali setelah adanya syafaat. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah ini untuk memasukinya. Ini juga, ya, merupakan al-maqamul mahmud. Jadi al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji. Yang pertama asy-syafa'atul uzma, yang kedua syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah untuk memasukinya. Fa awwalu man yadkhulul jannata ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang pertama kali masuk ke dalam jannah adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu di antara keistimewaan umat Islam. Mereka adalah umat yang terakhir di dunia ini, tetapi bersamaan dengan itu yang pertama kali memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu huwa, yai Nabi, awwalu man yastaftihu babal jannah. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang pertama kali yastaftihu, meminta untuk dibukakan babal jannah, pintu al-jannah. Fala yuftahu li ahadin qablahu wala yadkhulul jannata ahadun minal umami qabla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidaklah pintu jannah dibukakan untuk seorang pun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang masuk ke dalam jannah satu pun dari umat-umat yang ada sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama jaa fil hadithi, sebagaimana telah datang di dalam hadis, hadis yang juga muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala dawil qamari lailatal badr. Awal kali dari kelompok manusia yang masuk ke dalam jannah ala dawil qamar, keadaan mereka seperti, yakni cahaya yang nampak dari mereka itu seperti cahaya bulan pada malam purnama. Ya, jadi demikian keadaan mereka yang pertama kali masuk ke dalam jannah. Cahaya yang terpancar dari mereka seperti cahaya bulan di saat purnama. Wallati taliha, dan yang mengikuti zumrah atau kelompok yang kedua, yakni kelompok berikutnya, ala adwa'i kaukabin dhurriyin fis samai, keadaannya, ya, seperti cahaya bintang yang berkilau di langit. Ini yang kedua, ini kelompok yang kedua yang masuk ke dalam jannah, keadaannya, ya, cahaya yang muncul dari mereka seperti cahaya bintang yang berkilau di langit. Kemudian walam yuftah babul jannati li ahadin qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis asy-syafa'ati at-tawil, dan tidaklah pintu jannah dibukakan untuk seorang pun sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang di dalam hadis asy-syafa'at yang panjang. Ini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa syafa'atun khasatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam aidan wa hiya syafa'atuhu fi ammihi Abi Thalibin. Syafaat beliau yang khusus juga adalah syafaat untuk pamannya, yakni Abu Talib. Faqad qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Talibin kana yahutuka wa yadfa'u anka fa'al fahal nafa'athu bisyai' fahal nafa'tahu bisyai'in alafu fahal nafa'tahu bisyai'. Sebagian ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Talib dia berupaya untuk melindungimu, membelamu, apakah engkau bisa memberikan manfaat untuknya dengan sesuatu? Qala na'am. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Huwa, yani Abu Talib, fi dhahdahin minan nar. Dia Abu Talib, ya, berada di dhahdah minan nar. Yani dhahdah, yani gambarannya seperti kalau sisa hujan, ya, kalau hujan sudah reda, ya, seperti itu. Maka pada bagian tanah yang tekung-tekung di situ ada genangan air yang tersisa. Itu seperti itu. Itu dhahdah. Ya. Ya. Tengah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, karena ini perkara neraka, perkara gaib. Walaula ana. Jadi sekarang Abu Talib keadaannya mendapatkan, ya, bagian dari neraka yang seperti itu. Dia hanya bagian dari kakinya yang terkena, ya, oleh neraka. Bersamaan dengan itu digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian riwayat, yakni ketika Abu Talib diletakkan kakinya di neraka pada bagian yang paling dangkal ini, seketika otaknya itu mendidih dan dia menganggap bahwa tidak ada orang yang lain yang lebih dahsyat siksanya dibandingkan dia, padahal ini adalah siksa yang paling ringan. Ya. Padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Ya, dirasakan oleh Abu Talib, tidak ada orang satupun yang lebih dahsyat siksanya dibandingkan dia. Ya, jadi bersamaan jauhnya otak dia dari kakinya, seketika ketika kakinya, ya, diletakkan di neraka yang sebagaimana digambarkan di sini, ya, dangkal, ternyata seketika mendidih otaknya. Menunjukkan dari sini gambaran dahsyatnya, ya, neraka demikian luar biasa. Kata Nabi, walaula ana, seandainya bukan karena aku, yakni bukan karena syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, lakana fid darkil asfali minan nar. Tentu dia berada di dasar neraka yang paling dalam, paling bawah. Jadi dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah, yakni ke bagian neraka yang paling dangkal. Fahuwa lam yukhraj minan nar, dan dia tidak dikeluarkan dari neraka karena mati dalam keadaan kafir, ya, tidak memiliki keimanan sama sekali, sehingga tidak ada, ya, sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari kekekalan neraka. Walakin khuffifa anhu al-'adzabu bi syafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Dia tidak dikeluarkan dari neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, hanya saja diringankan siksanya dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan ini sekali lagi khusus syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Talib, satu-satunya orang musyrik, ya, yang beliau memberikan syafaat. Dan ini sekali lagi tidak bisa dikiaskan untuk yang lainnya di kalangan musyrikin, tidak pula dikiaskan kepada yang lainnya dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat ini. Ini syafaat khusus, tiga syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, asy-syafa'atul uzma, kemudian syafaat beliau untuk ahlul jannah untuk memasukinya, dan syafaat beliau khusus untuk pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.